Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Mukrahun akhu kala batal. Seperti ini mungkin ungkapan yang tepat untuk ana yang dhaif ini, sehingga bisa duduk di hadapan antum memberikan satu atau dua kalimat dari agama Allah Subhanahu wa taala. Saudara kamu ini dipaksa, bukan seorang pemberani, bukan seorang yang layak sebenarnya. Di hadapan ana ada asatidah fudhola, ada orang-orang yang lebih dulu dari dakwah, ada orang-orang yang barakallahu fikum lebih berilmu. Sehingga ana merasa seharusnya ana yang mengambil istifadah dibanding memberikan faedah. Akan tetapi barakallahu fikum, dikarenakan pondasi dari agama kita adalah tanasuh, saling memberikan wasiat, saling memberikan nasihat, maka barakallahu fikum ana memberanikan diri untuk mengijabah, mengabulkan permintaan dari guru kita Ustaz Abu Ali, Ustaz Zainal hafizahullahu taala. Berpikir panjang ana tadi malam, kira-kira apa yang harus ana sampaikan barakallahu fikum di hadapan antum, sampai ana teringat bahwasanya di antara hadirin yang ada beberapa thalabah ana yang alhamdulillah Allah berikan kemudahan bagi mereka untuk hadir ke majelis ini lebih dulu, sehingga mereka bisa mengambil faedah dari awal masyayikh yang memberikan ceramah, memberikan ilmu di majelis ini. Hanya saja naam, mereka tidak mendapatkan briefing dari pondok ya ketika pembagian rapot kemarin hari Jumat. Sehingga barakallahu fikum, ana ingin untuk mengingatkan mereka dulu karena mereka adalah tanggung jawab ana. Dan kemudian yang kedua, apabila ini bermanfaat untuk yang lain, maka barakallahu fikum, mudah-mudahan ini menjadi sedikit ya sumbangsih ana untuk ya ikut mensukseskan acara yang mulia ini. Dan sungguh barakallahu fikum, amat wajar apabila panitia meminta dari sebagian asatidah fawaid, faidah-faidah untuk bisa saling berbagi, karena memang pertemuan ini adalah pertemuan yang langka, yang jarang. Ya, rutin, akan tetapi barakallahu fikum, bukan sesuatu yang sering terjadi. Kita juga rasakan bagaimana dulu kita jadi panitia. Kedatangan asatidah tentunya ingin ya dimanfaatkan untuk saling berbagi faedah di dalam agama ini. permintaan beliau tidak salah. Yang salah adalah ketika menunjuk ana. Iya. Di hadapan para asatidah yang fudhala. Iya. Kemudian ana maju di hadapan kalian. Ma'dirotan ayuhal asatidah. Saya minta maaf kepada segenap asatidah atas kelancangan ana duduk di hadapan antum. Ikhwatal iman, a'azani Allahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Kita dengarkan tadi malam faidah dari syekh kita, dari barakallahu fikum guru kita, Syekh Al-Fadil Adil Mansur hafizahullahu taala, membahas tentang peringatan Allah Subhanahu wa taala, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Al khabar bi makna tahdzir, ini khabar, akan tetapi dia memiliki makna peringatan. Barang siapa yang menyelisihi Rasul setelah jelas bagi dia petunjuk, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan selain jalannya orang-orang beriman, para sahabat, maka dia diancam dengan dua hal. Dia diancam di dunia ini, nuwallihi ma tawalla, kami akan sesatkan dia kemana dia berpaling. Ini ancaman di dunia. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam, dan jahannam itu sejelek-jelek tempat kembali. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum wa barakallahu fikum. Lalu, ingatkah kita bahwasanya ketika kita enggan untuk fokus terhadap agama kita, ketika kita lebih cenderung untuk menghibur diri kita dengan perkara-perkara duniawi, menyibukkan kita dengan perkara-perkara duniawi, ingatkah kita bahwasanya ini adalah tanda kalau sebenarnya kita sedang meniti jalan yang menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, yang nanti mungkin akan kita nukilkan dari kalamnya Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, an-nafsu kasayf illam taqta'hu qata'aka bil batil. Jiwa kita ini seperti pedang, apabila kita tidak memutusnya, tidak kita yang memotongnya, maka dia yang akan memotong kita dengan kebatilan. Tulabi, sekali lagi, yang pertama ini adalah untuk santri-santri saya yang hadir di sini. Ya barakallahu fikum. Ketika kalian tidak memperdulikan nikmat Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah melalui upaya orang tua-orang tua kalian memasukkan kalian ke pondok, menghasung kalian untuk menghafal Al-Quran, menghasung kalian untuk belajar agama, lalu kalian tidak mau menangkap isyarat dari orang tua kalian, keinginan mereka untuk kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa, untuk menjadi hamba Allah yang saleh. Apabila kalian tidak mau memahami ini, lalu kalian lebih cenderung seperti kondisi teman-teman kalian di luar sana yang amruhu fawdha, perkara mereka kacau, waktu mereka sia-sia. Ketahuilah barakallahu fikum, ini adalah alamat kalau seandainya kalian telah menyelisihi apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang diinginkan oleh Rasul kepada kalian. Kalian terancam dengan dua hal ini. Kalian terancam barakallahu fikum, ya Allah akan sesatkan dia kemana dia memalingkan dirinya, dan terancam pula di akhirat dengan ya neraka, dan dia adalah sejelek-jelek tempat kembali. Hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap waktu kita akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat muda kita, nikmat harta kita, semuanya ini sesuatu yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga jangan kalian merasa ketika kalian cemburu dengan teman-teman kalian barakallahu fikum di luar sana yang mereka tidak perlu belajar, mereka tidak perlu menghafal Al-Qur'an. Naam, itu adalah sebuah perkara yang enak, perkara duniawi lah. Itu adalah ciri tanda kalau sebenarnya dia sedang meniti jalan yang menyimpang dari apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru ketika seorang hamba barakallahu fikum dia duduk di majelis ilmu, menghabiskan waktunya untuk Allah, menghabiskan waktunya untuk dia mempelajari agama, mempelajari barakallahu fikum perkara-perkara yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sebenarnya nikmat yang besar yang dengannya Allah tabaraka wa taala akan menjanjikan kehidupan yang baik bagi dia di dunia dan juga di akhirat. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Diriwayatkan dari Al-Imam Ibnu Majah dari Atha bin Abi Rabbah rahimahullahu taala. Qala Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Ibnu Umar berkata, qala rajulun minal ansar, datang seseorang dari kalangan ansar, wa qala ya Rasulullah, man afdalun nas, dia datang dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, siapa manusia yang paling utama? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling utama, orang yang paling afdal adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik akhlak adalah akhlak Al-Qur'an. Rasul sallallahu alaihi wasallam digambarkan oleh Aisyah, iya kana khuluquhul Qur'an. Ketika Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Nabi benar-benar ada di atas akhlak yang agung, Aisyah ditanya tentang akhlak beliau. Wa qalat, dan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana khuluquhul Qur'an, akhlak Nabi adalah Al-Qur'an. Ketika Nabi ditanya oleh orang Ansar tadi, ayyunasi afdal, manusia mana yang paling utama? Qal, Nabi menjawab, ahsanuhum khuluqa, adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Kemudian Ansar ini bertanya di pertanyaan yang kedua, man aqyasun nas, siapa manusia yang paling kais? Kais adalah akal. Kais adalah akal. Aqyas jamak dari kais, maknanya adalah akal. Akal yang digunakan untuk kemudian mengetahui mana hak, mana yang batil. Akal yang kemudian dipakai untuk mengikuti petunjuk, menjauhi perkara yang sesat. Siapa orang yang paling cerdik? siapa orang yang paling berakal? Eh, isma'u. Mada qala nabiyuna salawatullahi wassalamuhu alaih. Eh, kemudian coba dengar apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul menjawab, orang yang paling cerdas adalah orang yang paling aktsaruhum dzikran lil maut. Orang yang paling banyak mengingat kematian. Orang yang paling banyak mengingat kematian. Wasti'da'na'am wa aktsaruhum isti'dadan lahu. Dan orang yang paling banyak berbekal untuk kematian. Kematian di dalam hadis yang lain digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai hadimu ladzat, sebagai perkara yang menghancurkan kenikmatan-kenikmatan, kelezatan-kelezatan dunia. Nabi memerintahkan, aktsiru dzikra hadimil ladzat, perbanyak oleh kalian untuk mengingat perkara-perkara yang bisa menghancurkan berbagai macam kenikmatan ini. Perbanyak oleh kalian mengingat penghancur kenikmatan apa? Mengingat kematian. Maka tulabi barakallahu fikum wa ikhwani wal asatidah fudala hafidhakumullahu jami'an. Iya, bukanlah kehidupan yang baik itu adalah barakallahu fikum ketika seseorang lebih muyul terhadap dunia, lebih cenderung kepada perkara-perkara dunia, percaya-percaya perkara-perkara yang mengenakkan diri kita, sementara itu justru membuat kita jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Salamah bin Dinar rahimahullahu ta'ala, dikatakan oleh Salamah bin Dinar, kullu ni'matin la tuqarribuka minallah fahiya baliyah. Semua nikmat yang tidak mendekatkan engkau kepada Allah, maka itu hakikatnya adalah bala. Maka ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum barakallahu fikum. Allah bersumpah, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusrin. Iya. Bada Allahu fi hadhihi surah bil qasam. Thumma thanna bitaukidat. Ya, Allah mulai ayat ini dengan sumpah untuk menunjukkan perkara yang akan Allah angkat, perkara yang besar. Kemudian Allah iringi dengan beberapa taukid, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia benar-benar ada di dalam kerugian. Ya, Allah bersumpah dan diiringi dengan beberapa taukid untuk menguatkan hukum asal manusia ada di dalam kerugian. Kemudian Allah mengecualikan empat hal. Apabila kita ingin untuk selamat dari kerugian tadi, maka wajib bagi kita untuk mengambil empat hal ini. Illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman. Kecuali orang-orang yang beramal saleh. Kecuali orang-orang yang saling mewasiati kepada kebenaran dan orang-orang yang saling berwasiat untuk bersabar. Maka tulabi, maka segenap santri-santriku, barakallahu fikum, na'am, ingat ini. Orang tua kalian menginginkan kebaikan untuk kalian. Akan tetapi memang jalan ke surga itu sulit. Jalan ke surga itu sukar. Jalan ke surga itu tidak mudah. Dibutuhkan dari kalian kesabaran. Dibutuhkan dari kalian barakallahu fikum, ia kerja keras. Meminta kepada Allah agar Allah memberikan istiqomah setelah Allah memberikan hidayah ini kepada kita. Khana iman, a'azani Allah wa iyakum wa barakallahu fikum. Dikatakan oleh al-imamu Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam Jawabul Kafi. Beliau bercerita atau berkata barakallahu fikum tentang bahayanya waktu luang. Beliau berkata, minal faragi ta'til mafasidu, dari waktu-waktu luang datanglah berbagai macam kerusakan. Watatawalal ma'asi 'alal abdi fi silsilatin mudammirah. Kemudian akan datang secara berurut-urut, berkesinambungan kemaksiatan-kemaksiatan bagi seorang hamba, pada seorang hamba, seperti untaian rantai yang menghancurkan. Tud'iful iman. Waktu luang itu akan membuat kita dihabiskan dengan perkara-perkara yang sia-sia. Akan menyebabkan kita melakukan berbagai maksiat. Dan akan menyebabkan lemahnya iman kita. Fil qalbi. Watub'iduhu ammaulahu. Akan menyebabkan dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Faman faragha min amalin jadin musmirin falabudda wa ayyashtagila bima yadurruhu. Barang siapa yang dia memiliki waktu luang yang tidak dimanfaatkan untuk amalan yang baik yang menghasilkan faedah, maka mesti dia akan disibukkan dengan sesuatu yang bermudarat. La yanfa'uh, tidak akan memberi dia manfaat. Waqad qala Syafi'i rahimahullah, dan sungguh al-Imam Syafi'i rahimahullah telah berkata, nafsuka, jiwamu, illam tushgilhu bilhaq, apabila kamu tidak menyibukkan jiwamu dengan perkara yang hak, wa illa syagolatka bilbatil, maka dia yang akan menyibukkan engkau dengan kebatilan. Maka jangan sampai ada waktu kosong yang kemudian barakallahu fikum kalian bermalas-malasan. Yang kemudian kalian mengambilnya atau memanfaatkannya untuk perkara yang sia-sia. Maka ketahuilah kelak syaitan akan bermain-main denganmu. Sehingga akhirnya engkau pun tersesat dari jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang akhirnya engkau akan terancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan waktu kalian di liburan nanti barakallahu fikum dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Yang mendekatkan diri kalian kepada Allah. Saatnya kalian untuk datang ke ayah kalian, ke ibu kalian, untuk kalian melepas kerinduan kalian dan kemudian kalian berbakti kepadanya. Yang itu semua akan meningkatkan keimanan kalian dan kemudian membuat kalian siap untuk kembali belajar setelah habis liburan nanti. Taib, barakallahu fikum. Ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, saya tidak pernah merasa percaya diri untuk memberikan nasihat-nasihat kepada antum. Hanya saja saya mengambil kesempatan ini, barakallahu fikum, untuk menghasung semua asatidah fudhala. Bahwasannya permintaan panitia ini bukanlah permintaan yang terlalu besar, tidak. Ini adalah hak dia yang perlu atau hak beliau yang perlu untuk kita ijabahkan, yang perlu untuk kita penuhi. Karena Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan hakul muslim ala muslim sittun, hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 6. Ini hak beliau, hak panitia yang seharusnya kita barakallahu fikum berupaya untuk memberikannya imtithalan li amri Rasulillah, sebagai bentuk kita memenuhi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waqad qala salawatullahi wasalamuhu alaih, fa idastan sahaka fansahlah, apabila dia minta nasihat maka berikanlah dia nasihat. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan, mohon maaf. Majelis ini jadi malah majelis untuk santri. Tapi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk yang lain. Ini tidaklah kecuali karena kelemahan dan keterbatasan ilmu yang ada pada saya. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.